Indahnya dunia dapat ku memandangnya. Syukur telah kau beri penglihatanku ini. Walaupun terkadang dosa mengundang mata terus merasukiku untuk melupakanmu. Mengganti kaji ayatmu dengan dosa kesenangan sementara. Ku memohon kepadamu jangan ambil penglihatanku hitam kelam, hanya gelap yang akan bertanda untuk yang kesekian kali. Berikan kesempatan lagi, masih ingin aku melihat kebesaranmu. Allah, jangan ambil penglihatanmu. Kebesaranmu.